بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya. Yang berikutnya insyaallah pembahasan tasrif pada fi'il amr. Disebutkan judulnya di sini fi'lul amri al-mabniyu lil fa'ili lil ghaibi wal hadiri. Fi'il amr yang dibentuk untuk fa'il, fi'il amr yang dibentuk untuk fa'ilnya, lil ghaibi untuk yang ghaib, yakni orang ketiga, wal hadir dan untuk yang hadir atau yang dimaksud mukhatab atau orang kedua. Jadi kalau ghaib itu yang tidak hadir atau tidak terlibat dalam pembicaraan, ya, bukan pembicara dan bukan yang diajak bicara, jadi pihak ketiga, orang ketiga yang dibicarakan. Adapun al-hadir yang dimaksud adalah mukhatab, yakni yang diajak bicara, lawan bicara, orang yang diajak bicara atau orang kedua, ini yang dimaksud hadir di sini. Jadi di sini akan dijelaskan contoh-contoh tasrif pada fi'il amr, ya, yang bentuk untuk fa'il, artinya disebutkan fa'ilnya dengan jelas, yakni berupa dhamir. Dan fi'il amr tersebut ini ditujukan untuk ghaib dan untuk hadir atau mukhatab. Nah, sebelum kita lihat bentuk-bentuk fi'ilnya, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu tentang fi'lul amri ini, tentang fi'il amr. Ya. Kalau yang sudah dibahas sebelumnya, yakni jenis fi'il sebelum fi'il amr, ada dua jenis yang sudah dibahas, yakni al-fi'lul madhi, fi'il madhi, dan al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Jadi dua jenis fi'il dengan bentuknya masing-masing, satu bentuk berbeda dengan yang satunya, dengan makna faedah yang berbeda pula, ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, kemudian sesudah kedua fi'il tersebut ada satu bentuk lagi, yakni bentuk ini, atau ada satu jenis lagi, yakni jenis fi'lul amri, fi'il amr. Dari sisi makna, ya, sesuai dengan namanya, fi'lul amri, fi'il amr. Ya, jadi makna atau faedah dari bentuk fi'il ini adalah untuk al-amru, untuk amr. Ya, jadi untuk perintah. Jadi meminta seseorang, baik itu ghaib ataupun hadir atau mukhatab, untuk melakukan suatu amalan. Ya, meminta pihak lain, ya, untuk melakukan suatu amalan yang yang ditunjukkan pada lafaz dari fi'il tersebut. Ini fi'lul amri. Ya. Mudahnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata perintah, ya, semacam itu. Ya. Tapi tentunya pengertian fi'lul amri dalam bahasa Arab tadi, ya, jadi fi'il ini digunakan untuk al-amru, yakni meminta pihak lain untuk melakukan amalan fi'il tersebut. Ini secara kaidah, secara makna. Nah, kemudian yang disebutkan di sini, yang disebutkan pula dalam judulnya tadi, lil ghaib wal hadir. Jadi perintah tersebut, amr tersebut, permintaan melakukan amalan tersebut, ini ditujukan pada ghaib, ya, orang ketiga, dan pada hadir, orang kedua. Dari sisi makna atau faedah. Jadi amr di sini bisa ditujukan pada ghaib, bisa pula ditujukan pada hadir. Nah, sehingga nanti dalam tasrifan fi'il-fi'il yang disebutkan ini dua-duanya, artinya baik ditujukan kepada ghaib maupun pada hadir secara makna, secara faedahnya. Adapun dari sisi bentuk, nanti akan ada perbedaan, ya. Jadi bedakan, ya, pengertian fi'il amr tadi dari sisi makna, dari sisi faedah, dan pengertian atau maksud fi'il amr dari sisi bentuknya, ya. Kalau dari sisi bentuk, nanti akan ada dua bentuk, ya, penggunaan fi'il amr tersebut. Untuk yang ghaib, ya, fi'il amr yang ditujukan pada ghaib, ya, sebenarnya dia bentuknya adalah tetap bentuk fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il amr di sini untuk yang ghaib ini dari sisi makna, dari sisi faedah. Amr perintah kepada ghaib, pada orang lain. Nah, adapun secara lafaz ini sebenarnya adalah bentuk fi'il mudhari'. Jadi kembali kepada bentuk fi'il mudhari'. Nah, pada fi'il mudhari' ini untuk menunjukkan amr atau untuk maksud amr tadi, nanti akan ditambahkan huruf lam di awal fi'il mudhari' tersebut. Ya, akan ditambahkan huruf lam, satu huruf, yaitu huruf lam di awal fi'il mudhari' tersebut, sebelum fi'il mudhari' tersebut. Dan lam ini karena dia bermakna berfaedah amr, maka biasa disebut dengan lamul amri. Jadi huruf lam yang digunakan untuk amr, ini lamul amri. Jadi inilah fi'il amr, ya, secara faedah makna, yang digunakan, yang ditujukan kepada ghaib, yakni bentuk fi'il mudhari' yang diawali, yang didahului oleh lamul amri, oleh huruf lam yang berfaedah amr. Jadi tidak menjadikan bentuk baru untuk yang ghaib, tetapi menggunakan bentuk fi'il mudhari' kemudian didahului oleh lamul amr. Nah, nantinya fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amr ini akan ada perubahan pada keadaan huruf akhir. Ya, fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amr nanti akan ada perubahan pada keadaan huruf akhirnya. Ya, sehingga akan berbeda dengan bentuk mudhari' yang asal. Ya, karena adanya lamul amr ini. Jadi lamul amr itu berpengaruh secara lafal, pada fi'il mudhari' tersebut. Ya, secara makna menunjukkan amr, kemudian ya, pengaruhnya pada lafal, yakni dia mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Kalau dalam nahwu nanti akan dijelaskan di sana, ini lamul amr termasuk al-jazim, yaitu yang menjazimkan fi'il mudhari', ya, disebut dengan jazim, ya, menjazimkan fi'il mudhari'. Jadi mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Ini amr untuk ghaib. Ya, amr untuk yang ghaib. Adapun fi'il amr untuk yang hadir atau khitab, yakni mukhatab, maka fi'il amr untuk hadir atau untuk mukhatab ini nanti menjadi bentuk yang baru. Ya, akan muncul bentuk baru. Artinya bukan bentuk fi'il mudhari', ya, tetapi muncul atau menjadi bentuk yang baru, yakni bentuk fi'il amr itu sendiri yang dinamakan dengan fi'il amr. Jadi faedahnya amr, kemudian bentuknya adalah juga bentuk fi'il amr yang sesungguhnya. Ini yang untuk hadir atau untuk mukhatab. Ya. Dan nanti akan disebutkan di situ, ya, bentuk-bentuk fi'il amr untuk yang hadir atau mukhatab, ya, akan tampak bentuknya, lafadznya itu berbeda dengan fi'il mudhari'. Dan tidak didahului dengan lamul amr. Ya, tidak didahului dengan lamul amr sebagaimana pada yang fa'il tadi, berbeda. Ya. Jadi akan tampak di sini amr untuk ghaib dan amr untuk hadir itu berbeda secara lafaz. Ya. Kalau secara makna keduanya sama-sama menunjukkan amr, amr untuk ghaib, amr untuk hadir, adapun secara lafaz bentuk dari fi'il tersebut itu berbeda. Ya, untuk yang ghaib itu bentuk fi'il mudhari' didahului dengan lamul amr. Adapun untuk yang hadir ini benar-benar bentuk yang baru, yakni bentuk fi'il amr itu sendiri. Ya. Dan juga perlu diketahui bentuk fi'il amr tersebut pada fi'il amr untuk hadir, untuk mukhatab, itu diambil atau berasal dari bentuk fi'il mudhari'. Ya, asalnya memang dari fi'il mudhari', tetapi kemudian dibuat menjadi bentuk baru. Ya, jadi bentuknya bukan lagi bentuk mudhari', tetapi bentuk yang baru. Tetapi asalnya dari mudhari'. Ya, asalnya dari fi'il mudhari', kemudian dibentuk menjadi bentuk baru, menjadi fi'il amr. Ini untuk yang hadir, untuk yang mukhatab. Ini perlu diperhatikan, ya. Supaya lebih jelas tadi antara perbedaan antara amr ghaib dengan amr yang hadir ini. Kemudian kita lihat sekarang wazannya untuk amr ini, baik yang ghaib maupun yang hadir. Jadi di sini dijadikan satu rangkaian amr untuk ghaib dan kemudian nanti diikuti amr untuk hadir. Tapi sekali lagi perhatikan itu berbeda secara bentuk, secara lafaz berbeda. Ya. Sehingga nanti akan tampak perbedaannya. Baik. Urutan sebagaimana biasa untuk yang ghaib terlebih dahulu. Wazannya liyaf'ul, ya, yang asal pada kata liyaf'ul. Ya, kita lihat dulu urutannya. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ul, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna. Ini amar untuk ghaib. Sesuai dengan urutan yang biasanya untuk ghaib, dari 3 untuk mudzakkar, kemudian diikuti berikutnya 3 untuk mu'annas. Sesuai dengan jumlahnya, mufrad, tasmiyah, jama', yang mu'annas jika demikian, mufrad, tasmiyah, jama'. Ini untuk yang ghaib. Ya, ada lam di awal fi'il ini, lamul amr, kemudian berikutnya adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang berikutnya, amr untuk hadir. Perhatikan lafadznya, bentuknya akan berbeda. Yakni uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ini amr untuk hadir atau mukhatab. Jadi bentuk yang baru. bukan bentuk mudhari, tetapi dia bentuk yang baru, bentuk fi'il amr. Ini tidak diawali dengan lamul amr, ya, tanpa lamul amr di awalnya. Jadi berbeda, ya, dengan yang ghaib tadi. Dari yang ghaib dulu, mungkin bisa kita jelaskan seperlunya di sini. Liyaf'ul tadi, sebagaimana tadi dikatakan, ini berasal dari mudhari. Yaf'ulu. Ya, mudhari-nya, asalnya yaf'ulu. Nah, perhatikan pada mudhari yang asal, huruf akhir itu berharokat dhammah. Yaf'ulu. Huruf akhir berharokat dhammah. Kemudian ketika sudah didahului oleh lamul amr, menjadi liyaf'ul. Ya, keadaan huruf akhirnya berubah, yang semula dhammah menjadi sukun. Ya. Jadi lamul amr itu tadi berpengaruh pada fi'il mudhari' sesudahnya, mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Yang asalnya dhammah, yaf'ulu, berubah menjadi sukun ketika didahului oleh lamul amr, menjadi liyaf'ul. Dan ini tadi dalam nahwu nanti akan dikatakan jazim, ya, yang menjazimkan. Jadi mengubah keadaannya semula dhammah menjadi sukun. Ini disebut dengan jazm. Ya, keadaan demikian itu disebut dengan jazm, al-jazmu. Kemudian lamul amr itu jazim, yang menjazimkan. Nah, pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya dhammah, yakni terkait dengan fa'il, kalau dilihat fa'ilnya berupa dhamir muqaddar atau dhamir mustatir, maka perubahan jazm tersebut dari dhammah menjadi sukun. Dari yaf'ulu menjadi liyaf'ul. Nah, pada bentuk yang lain bagaimana? Untuk tasniah asalnya yaf'ulani. Bentuk asal mudhari' untuk tasniyah yaf'ulani, ditambahkan alif tasniyah, dhamir alif untuk tasniyah, kemudian huruf nun. Yaf'ulani. Kemudian didahului oleh lamul amr ini, perubahan yang terjadi apa? Nun yang akhir itu menjadi hilang. Dari yaf'ulani menjadi liyaf'ula. Jadi nun yang akhir ini menjadi hilang. Dan ini sebagai tanda jazmnya, perubahan jazmnya pada tasnya. Semula ada huruf nun, ketika jazm ya, didahului lamul amr, menjadi hilang nun tersebut. Nun yang akhir itu menjadi hilang. Ini. Untuk yang jamak, asalnya yaf'uluna. Ya, ini diikuti wawu jama'ah, kemudian huruf nun, ya, yaf'uluna, kemudian didahului oleh lamul amr, yang terjadi menjadi liyaf'ulu. Berarti nun yang akhir ini juga hilang. Ya, pada fi'il mudhari' untuk jama', jama' mudzakkar, ya, ketika didahului lamul amr, maka nun yang akhir itu menjadi hilang. Ini sebagai perubahan jazmnya, tanda perubahan jazmnya. Asalnya yaf'uluna menjadi liyaf'ulu. Ini. Yang berikutnya untuk hiya litaf'ul, sebagaimana untuk yang mudzakkarnya liyaf'ul, asalnya dhammah, hiya taf'ulu menjadi sukun ketika ada lamul amr, menjadi litaf'ul. Hiya litaf'ul. Untuk yang tasniyah muannas, jika demikian asalnya ada nunnya, huma taf'ulani, didahului lamul amr, nun yang akhir menjadi hilang, litaf'ula. Kemudian untuk yang jamak muannas, ya, jamak muannas, pada mudhari' asalnya yaqulna, yaqulna. Dan ingat untuk jamak muannats nun yang akhir ini dhamir, dhamir nun untuk jamak muannats bukan nun sebagai tanda rafa, berbeda dengan nun pada tasniyah dan pada jamak mudzakkar berbeda, sehingga keadaannya juga berbeda di sini ketika didahului oleh lamul amr. Ya. Untuk yang jamak muannats asalnya yaqulna didahului oleh lamul amr menjadi liyaqulna. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada harokat yang berubah. Tidak ada huruf yang dihilangkan. Tidak ada perubahan. Jadi tetap bentuknya. Ya, asalnya yaqulna, hunna yaqulna. Didahului lamul amr menjadi hunna liyaqulna. Jadi lafalnya tetap, tidak berubah. Nah, dari ini bisa diketahui bahwasanya fi'il mudhari' untuk yang jamak muannats ketika didahului lamul amr dia keadaannya tetap, tidak berubah. Nun yang akhir ini tidak hilang, tidak bisa hilang. Kenapa? Karena nun ini dhamir sebagai fa'ilnya. Kalau dihilangkan dia akan mengubah makna sehingga tidak bisa hilang. Sebagaimana alif pada alif tasniyah maupun wawu jamaah juga tidak hilang. Karena itu dhamir sebagai fa'il. Liyaf'ula, liyaf'ulu. Ya, yang tadi ya untuk tasniyah, untuk jamak mudzakkar alif, ya, dhamir alif untuk tasniyah, dhamir wawu untuk jamak mudzakkar ini tetap ada. Karena ini sebagai fa'ilnya. Demikian pula dengan nun inas atau nun iswah. Liyaqulna, nun yang akhir ini dhamir nun untuk jamak muannats juga tetap ada, tidak hilang karena dia sebagai fa'il. Nah, ketika didahului lamul amr ya sudah tetap ada. Ya, tidak dihilangkan. Dan tidak ada yang lainnya yang bisa dihilangkan atau dirubah, maka keadaannya tetap. Yaqulna liyaqulna. Ini. Jadi dia keadaan yang tetap. Ya, tidak berubah. Untuk yang jamak muannats. Ini. Jadi yang mengalami perubahan untuk yang mudzakkar semuanya, kemudian untuk yang muannats pada mufrad dan tasniyah. Adapun jamak muannats ini tetap bentuknya bentuk asal fi'il mudhari' kemudian ditambahkan dengan lamul amr. Ini bentuk-bentuk amr untuk gha'ib. Ya. Amr untuk yang gha'ib. Ya, bisa diperhatikan, dilihat. Ya, jadi itu bentuk fi'il mudhari' yang diawali dengan lamul amr. Jadi bentuknya tetap dia bentuk fi'il mudhari'. Ya, kemudian ditambahkan lamul amr di awalnya untuk memberikan faedah, memberikan makna amr. Ini. Kalau diterjemahkan, ya, diartikan dalam bahasa Indonesia biasanya dengan menggunakan kata apa? Hendaknya. Perintah kepada gha'ib ya, liyaqul, hendaknya dia berbuat. Liyaqula, hendaknya mereka berdua berbuat. Liyaqulu, hendaknya mereka berbuat. Dan seterusnya. Jadi perintah kepada gha'ib, kepada pihak tiga, orang ketiga, seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk yang hadir atau mukhatab. Dan tadi dikatakan untuk yang hadir atau mukhatab ini menjadi bentuk yang baru, bukan bentuk mudhari' yang diawali lamul amr, tetapi dia menjadi bentuk yang baru, muncul bentuk yang baru. Yang memang asalnya dari mudhari' tetapi kemudian dibuat bentuk baru. Jadi bukan lagi bentuk mudhari' tapi bentuk yang baru. Perhatikan wazannya. Untuk yang hadir mukhatab ya, urutannya sebagaimana biasa ya, untuk mudzakkar, mufrad, kemudian nanti tasmiyah jamak, ya, kemudian mu'anafnya, ya, wazan-wazannya ufri, ya, ini untuk anta ufri, ya, kemudian untuk tasmiyahnya ufula, untuk jamaknya ufulu, untuk yang mu'anaf yang mufrad ufri, yang tasmiyah ufula, yang jamak ufulna, jamak mu'annas. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya berbeda dengan bentuk yang gha'ib tadi ataupun dengan bentuk mudhari. Jadi dia memang benar-benar bentuk yang baru, bentuk fi'il amr. Nah, bentuk fi'il amr ini, bentuk yang baru ini, jadi jenis yang ketiga, jenis bentuk jenis fi'il yang ketiga, dikatakan demikian. Yang pertama fi'il maudhi, yang kedua fi'il mudhari', kemudian bentuk yang ketiga, jenis yang ketiga adalah ini fi'il amr, yakni untuk hadir atau untuk mukhatab. Dan ini khusus untuk yang hadir. Bentuk yang baru atau bentuk fi'il amr yang seperti ini, ini khusus hanya untuk yang hadir atau hanya untuk yang mukhatab saja. Tidak digunakan untuk ghaib dan juga tidak untuk yang mutakallim. Jadi hanya khusus untuk yang mukhatab atau yang hadir saja. Dan dikatakan fi'il amr ini dibuat, dibentuk berasal dari fi'il mudhari'. Jadi asalnya fi'il mudhari' dalam hal ini sebagai wazan tadi yaf'ul. Ya, asalnya yaf'ul. Atau karena di sini untuk mukhatab, untuk hadir, ya, maka huruf mudhari'nya bisa dengan ta, taf'ul. Ya, anta untuk hadir mukhatab, ya, anta taf'ul. Nah, kemudian dibentuk menjadi fi'il amr dari mudhari' ini dengan cara bagaimana? Dengan cara menghilangkan huruf mudhara'ah. Ya, menghilangkan huruf mudhara'ah. Dari taf'ul huruf mudhara'ahnya dihilangkan. Ya, kemudian huruf akhir, huruf akhir kalau asalnya berharakat dhammah maka berubah menjadi sukun. Ya, huruf akhir kalau asalnya pada mudhari itu berharakat dhammah, dhammahnya diganti diubah menjadi sukun. Ini. Nah, kemudian dilihat ketika tadi huruf mudhari' dihilangkan dari taf'ul, ta'nya dihilangkan, kemudian didapati apa? Awal dari fi'il amr bentuk yang baru ini huruf yang sukun, uf'ul, hasil asalnya, ya, uf'ul seperti ini. Jadi huruf awal pada fi'il amr bentuk yang baru ini sukun. Nah, dalam bahasa Arab tidak bisa huruf pertama itu sukun, harus berharokat. Sehingga untuk menghindari huruf awal ini sukun, maka ditambahkan hamzah wasal, ya, dan diberi harokat sesuai dengan harokat pada ain kalimah di sini. Karena ain kalimah yang domah, maka hamzah wasal diberi harokat domah menjadi uhul. Jadi penambahan hamzah wasal, ya, pada awal fi'il amr ini untuk menghindari awal kata itu sukun. Ini alasannya. Jadi bukan mutlak fi'il amr itu harus ditambahkan hamzah wasal di awalnya, bukan. Tapi dilihat kenapa dia ditambahkan hamzah wasal, karena awal kata tadi dari hasil mudhari' tadi itu sukun, keadaannya sukun. Nah, ini tidak bisa. Untuk menghindari awal kata sukun, maka kemudian ditambahkan hamzah wasal. Ini alasannya. Sehingga apa? Sehingga nantinya kalau didapati suatu fi'il amr yang dibentuk dari mudhari', awal kata itu berharokat, maka tidak perlu ditambahkan sukun. tidak perlu ditambahkan hamzah wasal. Kenapa? Karena awal kata sudah berharokat. Ya, kalau awal kata dari fi'il amr itu sudah berharokat, maka nantinya tidak ditambahkan hamzah wasal. Jadi perhatikan, kenapa ditambahkan? Alasannya apa? Sebabnya apa? Karena ada huruf awal yang sukun. Untuk menghindari hal itu, ditambahkan hamzah wasal. Sehingga kalau sebab itu nanti tidak terpenuhi, maka tidak ditambahkan hamzah tersebut. Ini ya. Jadi tidak mutlak harus ada hamzah wasal di awal fil amr, tidak demikian. Tapi dilihat sebabnya tadi. Ini kaidah secara asal demikian pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan huruf asalnya disukun ya, kalau asalnya dhammah tadi. Kemudian dilihat kalau hasilnya huruf awal sukun, maka kemudian ditambahkan hamzah wasal. Dari contoh ini, uf'ul akan diterapkan pada nasara yang suruh, ya, tan suruh misalnya, dari apanya tan suruh, nanti dibentuk fi'il amr menjadi apa hasilnya? Tan suruh, taknya dihilangkan, akhirnya disukun, ada huruf awal yang sukun, maka ditambahkan hamzah wasal menjadi unsur. Ya, karena di sini tidak dicontohkan yang sahih salim, ya, dapat dari contoh sendiri dari tan suru, ya, anta tan suru dibentuk fil amr nantinya akan menjadi unsur seperti itu. Ya, ini pada fil amr yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir muttasil. Ya, jadi dhamirnya berupa dhamir mustatir atau muqaddar. Kemudian pada fi'il amr yang bersambung dengan alif, memiliki alif tasniyah, dari fi'il mudhari' yang untuk tasniyah juga tentunya taf'ulani antuma, ya, taf'ulani, kemudian dibentuk fi'il amr, kaidahnya untuk yang awal sama, yaitu dengan menghilangkan huruf mudhara'ah. Jadi selalu, ya, huruf mudhara'ah itu selalu dihilangkan pada bentuk amr. Kemudian keadaan akhirnya dilihat di sini fi'il mudhara' bersama dengan alif tasniyah dan kemudian bersama dengan nun. Ya, jadi fi'il mudhara' untuk tasniyah, ya, bersama dengan alif dan nun. Nah, ketika dibentuk amr, maka nun yang akhir itu kemudian dihilangkan. Ya, jadi tidak mengubah harokat, tetapi dengan mengubah huruf, yakni menghilangkan huruf nun yang akhir, sehingga dari taf'ulani, ya, menjadi uf'ula. Ya, yang awal tadi sama, ketika huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian didapati awal kata ini sukun, maka ditambahkan hamzah wasal. Kemudian yang akhir, tadi ada alif dan nun untuk tafnya, ketika dibentuk amr, maka nunnya yang dihilangkan. Hanya nunnya saja yang dihilangkan, adapun alifnya tetap ada. Dhamir alif untuk tafnya tetap ada, karena ini sebagai fa'il. Jadi yang dihilangkan hanya nunnya saja. Ini. Dari taf'ulani menjadi uf'ula. Kemudian itu yang jamak. Taf'uluna, ya, fi'il mudhari' bersambung dengan wawu dan nun untuk jamak muzakkar. Antum taf'uluna dibentuk amr, pertama langkahnya sama, menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian didapati awal itu sukun, maka ditambahkan hamzah wasal. Kemudian yang akhir, dia bersambung dengan wawu, jama'ah, dan kemudian nun. Pada bentuk amr, nunnya dihilangkan. Wawunya tetap ada, hanya nunnya saja yang dihilangkan. Sehingga hasilnya menjadi uf'ulu. dari taf'uluna menjadi uf'ulu. Ini. Kemudian untuk yang mukhatabah untuk anti, ya, fi'il mudhari' asalnya anti taf'ulina bersambung dengan ya, dhamir ya untuk mukhatabah dan kemudian nun, ya, tanda rafa'nya taf'ulina dibentuk amr, huruf mudhari' hilang, ya, kemudian awal kata itu sukun maka ditambahkan hamzah wasal, kemudian yang akhir tadi ditambahkan ya dan nun, maka nunnya itu dihilangkan, ya-nya tetap ada. Dhamir ya untuk mukhatabah sebagai fa'il tetap ada, yang dihilangkan hanya nunnya saja. Sehingga menjadi uf'uli. Dari taf'ulina menjadi uf'uli. Untuk yang tasmiyah sama, dari taf'ulani menjadi uf'ula. Ya, sebagaimana yang tasmiyah yang mudzakkar tadi ya, antuma taf'ula, antuma uf'ula, yang mu'anah sama lafadznya, antuma uf'ula. Kemudian yang jamak mu'anah, ya, yang jamak mu'anah dari taf'ulna, antunna taf'ulna, dibentuk amr, yang pertama kali pada awalnya huruf mudhara' dihilangkan, kemudian didapati awal kata itu sukun maka ditambahkan hamzah wasal, ya. Kemudian huruf akhirnya dilihat, di sini nun yang akhir adalah nun dhamir sebagai fa'il, nun inas, ya, untuk jamak mu'annas, maka dia tidak bisa hilang, ya, tidak dihilangkan dan tidak ada yang lain yang bisa diubah ataupun dihilangkan, sehingga keadaan akhirnya tetap demikian, tidak ada perubahan untuk yang jamak mu'annas. Tidak ada yang diubah harakatnya, tidak ada yang dihilangkan hurufnya, tetap dengan keadaan yang demikian. Sehingga bentuk amarnya untuk jamak mu'annas menjadi uf'ulna. Dari asalnya taf'ulna menjadi uf'ulna. Ini. Jadi untuk fi'il yang bersambung dengan dhamir nun jamak mu'annas, ini keadaan akhirnya selalu tetap, tidak berubah. Ya. Ini bentuk pokok atau wazan pada amr, baik tadi untuk yang ra'id maupun yang hadir. Ya. Liyakul, liyakula, liyakul, litakul, litakula, liyakulna. Untuk yang ra'id, fi'il mudhari' didahului oleh lamul amr. Kemudian untuk yang hadir, bentuk fi'il amr yang baru, yakni uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Yang ditunjukkan di sini hanya satu wazan, ya, satu bab, satu jenis fi'il. Padahal di sana, sebagaimana diketahui yang sudah dipelajari sebelumnya, pada fi'il mudhari', ya, karena asalnya dari mudhari', ya, ini ada beberapa bab. Untuk yang sulasi musyarat, ya, ada tiga sesuai dengan harokat ain kalimahnya. Ya, ingat ada yaf'ulu dengan dhammah, ada yang yaf'alu dengan fathah, dan ada yang yaf'ilu dengan kasrah pada ain kalimahnya. Kemudian juga ada yang mazid, ya, sulasi mazid dengan adanya huruf-huruf tambahan untuk mudhari'nya, misalkan yuf'ilu, yuf'ilu, ataupun yatafa'alu, yanfa'ilu, dan seterusnya, yastaf'ilu, yang sulasi mazid, ya, untuk yang mudhari', seperti itu. Juga untuk yang rubai, misalnya, atau wazannya fa'lala yufa'lilu yudahriju yufa'lilu, ataupun yang mazidnya juga demikian, ini tidak disebutkan di sini. tidak dicontohkan atau tidak ditunjukkan bagaimana perubahannya, berarti mafhumnya apa? Perubahan yang terjadi itu sama dengan yang ini, sama dengan yang ditunjukkan pada wazan ini. Jadi perubahan yang terjadi intinya tadi pada huruf awal, yaitu huruf mudhara', huruf mudhara'ah, dan pada keadaan huruf akhir. Ini diterapkan untuk semua jenis, semua bentuk fi'il mudhara' atau ya fi'il mudhara' ya asalnya ini. Sehingga dari wazan ini bisa juga diterapkan pada yang yaf'alu. Atau misalkan langsung diterapkan pada contoh yadhabu. Nanti langsung bisa diterapkan ya, tinggal disesuaikan huruf atau harakat pada ain kalimahnya dengan fathah. Atau nanti diterapkan pada contoh yang yajlisu yang dengan kasrah. Ya tinggal disesuaikan, langsung diterapkan perubahannya sebagaimana pada wazan ini, hanya saja nanti harakat pada ain kalimah di kasrah. Seperti itu. Ya. Untuk penerapan dalam contoh yang sahih salim dulu, yang harakatnya sesuai dengan dhammah pada ain kalimah dengan dhammah pada kata nasara yang suruh, misalnya yang suruh untuk yang amr ghaib liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna. Untuk amr yang ghaib. Pun untuk amr untuk yang hadir, untuk yang mukhatab, bentuk yang baru, bentuk fi'il amr menjadi unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Unsurna. Ini yang sesuai dengan wazan ini, harakatnya juga sesuai ain kalimah dengan dhammah. Kalau diterapkan pada yang ain kalimahnya fathah, misalnya tadhabu, pergi, engkau pergi, ya, tadhabu, ini ain kalimah dengan fathah, maka ya tinggal disesuaikan pada wazan tersebut, yakni dilihat huruf mudhara', diperhatikan huruf mudhara' dan perubahan yang terjadi pada huruf akhir. Adapun bentuknya sesuai dengan bentuk fi'ilnya masing-masing, tadhabu, yadhabu, tadhabu. Sehingga perubahannya menjadi untuk yang ghaib liyadhab, liyadhaba, liyadhabu, liyadhabu, liyadhaba, kemudian kalau supaya lebih mudah, fi'il mudhari'nya dulu yadhhabna. Jadi yadhhabu untuk jamak mu'annas menjadi yadhhabna. Yadhhabna. Kemudian ditambahkan lam amr di awalnya dan lam amr itu kasrah ya, menjadi liyadhhabna. Ini. Kemudian bentuk amr untuk mukhatab menjadi idhhab. Ya, idhhab. Kemudian idhhaba, idhhabu, idhhabi, idhhabi, idhhaba, idhhabna. Ini. Nah di sini pada fi'il yang ain kalimahnya fathah misalkan tadhabu ain kalimahnya fathah atau wazannya taf'alu tadi, ketika huruf mudhara'ah dihilangkan dari taf'alu yang fathah pada ain kalimah, kemudian huruf mudhara'ah dihilangkan dan awal kata menjadi sukun, kemudian ditambahkan hamzah wasal, kemudian dilihat kalau harakat pada ain kalimah fathah maka hamzah wasal ini diberi harakat kasrah. Ini bedanya. Kalau yang tadi yang ditunjukkan pada wazan ain kalimah dua bomba, maka hamzah wasal yang tambahan itu berharakat bomba. Jadi harakat pada hamzah wasal itu melihat, memperhatikan harakat pada ain kalimah. Kalau ain kalimah dhamma, hamzah wasal dhamma. Uf'ul. Uf'ula. Karena ain kalimah dhamma, maka hamzah wasal dhamma. Tetapi kalau ain kalimah fathah, maka hamzah wasal tambahan tersebut ini di kasrah, diberi harakat kasrah. Sehingga menjadi if'al. If'ala. If'alu. If'ali. If'ala. If'alna. Atau pada contoh tadi, izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Seperti itu. Jadi hamzah wasalnya di kasrah. Demikian pula nanti kalau ain kalimah kasrah, tak taf'ilu, wazannya taf'ilu, ketika nanti dibentuk amr, huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian ditambahkan hamzah wasal, kemudian dilihat ain kalimah kasrah, maka nanti hamzah wasal juga kasrah. Ini, contoh atau perubahannya wazannya dari taf'ilu bentuk amrnya menjadi if'il, hasilnya nanti wazannya menjadi if'il. Dari taf'ilu yang ain kalimah kasrah dibentuk amr, bentuk amr untuk yang mukhatab atau hadir menjadi if'il, ain kalimah kasrah kemudian hamzah wasal tambahan di kasrah juga. If'il. If'il, if'ila, if'ailu, if'aili, if'aila, if'ailna. Jadi hanya berbeda atau berubah harokat pada ain kalimahnya, yang lainnya sama. Harokat pada hamzah wasal juga menyesuaikan dengan ain kalimah yaitu kasrah Adapun keumumannya sama bentuknya. If'il, if'aila, if'ailu, if'aili, if'aila, if'ailna. Diterapkan pada contoh misalnya tajlisu, duduk, engkau duduk, tajlisu. Dibentuk amr dari yang ghaib dulu menjadi liyajlis, liyajlisa, liyajlisu, litajlis, litajlisa, liyajlis. Nah, untuk yang ghaib bentuknya masih mudhari', kemudian ditambahkan lamul amr. Adapun yang hadir atau mukhatab bentuk yang baru menjadi apa tadi? Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ini. Ini untuk yang sulasi mujarrad. Nanti yang mazid bagaimana? Prinsipnya sama, dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan huruf akhirnya sesuai dengan contoh ini tadi. Asalnya kalau huruf akhir asalnya dhammah, maka dia dhammahnya berubah menjadi sukun. Kalau huruf akhir bersambung dengan alif tasniyah dan nun, maka nanti nunnya dihilangkan. Kalau bertemu dengan wawu jamaah dan nun, maka pada bentuk amr nanti nun akhir dihilangkan. Kalau bertemu dengan nun inas atau nun jamak mu'annas, maka tetap ada, tidak berubah. Ya. Kalau bersama dengan nun jamak mu'annas, itu tidak berubah keadaan akhirnya, tetap demikian bersama dengan nun jamak mu'annas. Ya. Kalau kemudian tadi bersama dengan dhamir ya untuk mukhatabah pada anti ya, ya mukhatabah, kemudian bersama dengan nun, maka nun itu juga dihilangkan. Jadi sekedar penyesuaian pada keadaan akhirnya saja seperti ini. Adapun bentuk fi'il tetap bentuk pokok pada masing-masing jenis fi'il, sulasi maupun rubai, mujar maupun mazid, seperti itu. Ya. Ini. Kemudian untuk harakat hamzah wasal tadi, harakat hamzah wasal yang berharakat dhammah ini hanya pada mujarrad yang ain kalimahnya dhammah. Ya. Untuk yang bentuk fa'il ya, untuk yang bentuk maklum atau yang disebutkan fa'ilnya, harakat hamzah wasal ya, harakat hamzah wasal pada fi'il amr ini berharakat dhammah ketika ain kalimah dhammah, yakni pada sulasi mujarrad. Uf'ul. Ini. Adapun pada sulasi mazid, ya, pada sulasi mazid dan juga pada rubai, itu nanti harakat hamzah wasal tambahan pada fi'il amr itu semua berharakat kasrah. Ya. Misalnya yastaghfiru. Tastaghfiru ya. Tastaghfiru. Untuk yang bentuk amar kan untuk mukhatab ya, kita pakai yang mukhatab. Tastaghfiru. Kemudian di bentuk amar huruf mudhara' taknya dihilangkan. Apanya tadi huruf akhir dhamma menjadi sukun. Kemudian didapati awal kata huruf sin dari tastaghfiru menjadi astaghfir, huruf awal sin sukun, maka ditambahkan hamzah wasal dan dia kasrah sehingga menjadi istaghfir. Ya, untuk yang sulasi mujar sulasi mazir dan juga yang rubai semuanya nanti hamzah wasal tambahan pada fi'il amr semuanya dikasrah. Ya. Contoh yang lain misalkan yastami'u tastami'u ya, sulasi mazid ya, dengan tambahan hamzah wasal dan ta, tastami'u dibentuk amr huruf mudhara' hilang ya, kemudian awal kata jim yang sukun istami' menjadi sukun ditambahkan hamzah wasal dan dia kasrah istami'. Seperti itu. Tidak ada. Kalau yang di fathah tidak ada. Jadi hamzah wasal tambahan pada amr ini hanya dua harakat, kasrah atau dhammah. Kalau yang dhammah tadi pada mujarrad yang ain kalimahnya dhammah. Selain itu semuanya kasrah. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, semua hamzah wasal tambahan pada amr ini kasrah. Ya. Pada fi'il amr ya, ini hamzah tambahannya kasrah semuanya kecuali hanya pada uf'ul ini saja. Ini dhammah. Jadi itu ya, walaupun yang nampak hanya satu jenis, satu bentuk, satu bab dari sulasi mujarrad, tapi ini diterapkan untuk semuanya. Karena yang lainnya tidak dijelaskan, ya, pada pembahasan yang berikutnya jika tidak disampaikan bentuk-bentuk yang lain tadi, selaku mujarad yang ain fathah atau ainnya kasrah ataupun yang mazid ataupun yang rubai, berarti menunjukkan perubahannya sama sebagaimana yang pada wazan ini. Ya. Ada yang ditanyakan dulu dari ini? Tadi dikatakan hamzah wasal itu ditambahkan kalau awal kata sukun. Lalu kalau awal kata itu tidak sukun bagaimana? Misalkan pada sulasi mazid ya, yang fa'ala, fa'ala, fa'ala, mudharinya yufa'ilu. Ya, yufa'ilu. Kemudian dibentuk amr, prinsipnya sama, menghilangkan huruf mudhara'ah. Ya, kalau untuk mukhatab ya dengan tadi asalnya ta ya, yufa'ilu untuk mukhatab tufa'ilu, yang jelas baik dari ya maupun dari ta sama, dihilangkan huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian huruf akhirnya disukun kalau asalnya dhamma. Ya, dari tufa'ilu dihilangkan huruf mudhara'ah dan akhirnya sukun menjadi apa? Fa'il. Ya, hasil amarnya menjadi fa'il. Apa yang terjadi di sini pada huruf awal? Dia sudah berharokat. Fa'il. Nah, karena sudah berharokat maka tidak usah ditambahkan hamzah. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah berharokat huruf awalnya fa'il, fa huruf awal fathah sudah berharokat, ya sudah cukup, tidak ditambahkan hamzah wasal, tidak kemudian menjadi misalkan ifa'il, tidak perlu, karena tadi sudah disebutkan penambahan hamzah wasal itu karena awal kata sukun. Sebabnya awal kata didapati sukun, maka ditambahkan hamzah. Kalau ternyata hasilnya awal kata sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal. Ya sudah hasilnya itu. Dari tufa'ilu menjadi fa'il. Misalnya karoma yukarimu. Tukarimu. Amarnya menjadi karim. Ini karim, ya. Contoh yang lain dari ta'allama, ya. Mudhari' madhinya ta'allama, mudhari'nya apa? Ya ta'allamu. Untuk mukhatab ta'allamu, ya. Dibentuk amr, menghilangkan huruf mudhara'ah. Kemudian akhirnya kalau asalnya dhamma menjadi sukun. Ketika huruf mudhara dihilangkan dari ta'allamu, ta yang awal huruf mudhara dihilangkan, hasilnya menjadi ta'allam. Huruf awal sudah berharokat fathah. Maka ya sudah seperti itu, tidak ditambahkan hamzah wasal. Sehingga bentuk amarnya menjadi ta'allam. Dan yang lainnya tinggal dikiaskan. Prinsipnya penambahan hamzah wasal itu hanya ketika awal kata amr itu didapati sukun. Kalau awal kata pada amr sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal. Jadi seperti itu faedahnya. Kemudian mungkin sebagai tambahan sedikit pada fi'il mudha'af yang disebutkan di sini, fi'il mudha'af ada tiga jenis terkait dengan huruf asli pada ain kalimahnya, harakat huruf asli pada ain kalimah. Secara ringkas di sini menjadi yamuddu, kemudian yafirru, dan ya'uddu. Nah ini nanti sesuai dengan huruf aslinya masing-masing pada ain kalimah. Yamuddu asalnya yamdudu dengan dhammah pada ain kalimah, kemudian ketika di idgham dhammahnya bergeser ke sebelumnya yamuddu. Yafirru asalnya yafriru ya, dengan kasrah. Ketika hurufnya idgham maka harakatnya digeser ke sebelumnya. Ya'udhu asalnya ya'udhu. Ya, ini nanti juga perlu diketahui asalnya ya, karena nanti ketika bersama dengan nun inas akan kembali ke asalnya. Yamuddu asalnya yamdudu, yafirru asalnya yafriru, ya'udhu asalnya ya'udhu. Nah pada fi'il yang semacam ini mudha'af, huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah idgham menjadi yamuddu, yafirru, dan ya'abdu. Nah, ketika didahului oleh lamul amr, maka huruf yang idgham tadi berubah menjadi fathah katanya, yang nampak di situ menjadi liyamudda, liyafirra, liya'abda. Apanya umumah, kemudian didahului lamul amr, semestinya apa? Semestinya dia adalah sukun sebagai faedah asalnya tadi. Ya. Kalau diuraikan yamud du ya, huruf dal yang sama diuraikan ataupun yang nyafiru ya abdu juga demikian. Nah itu huruf utama yang awal sukun, yang kedua berharakat dhammah pada asalnya yamud du, kemudian didahului lamul amr maka huruf akhir menjadi sukun. Nah, kalau huruf akhir disukun, akan bertemu dua huruf sukun. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua juga sukun. Dua huruf yang pertama itu kedua-duanya menjadi sukun ketika didahului lamul amr. Ini tidak bisa dua huruf sukun bertemu. Dan keadaan dua-duanya huruf sahih. Tidak bisa diubah, tidak bisa dihilangkan. Maka yang berubah adalah harakatnya. Yang akhir tadi sukun, karena ada lamul amr, dia kemudian diganti menjadi fathah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, sehingga menjadi liyamudda, liyafirra, liyahabda, seperti itu. Aslinya sukun, tapi kemudian diganti fathah juga tidak bertemu dua huruf sukun. Ini. Kemudian yang tasniyah dan yang jamak mudzakkar sama dengan yang asalnya tadi, menghilangkan nun akhir. Asalnya ya muddani, ya firrani, ya abbani, didahului lamul amr maka nun akhir hilang menjadi liya mudda, liya firra, liya abba. Yang bersama dengan wawu jamaah juga demikian. Asalnya ada nun ya mudduna, ya firruna, liya abduna, didahului lamul amr nun yang akhir hilang menjadi liyamuddu, liyafirru, liya'abdu, seperti itu. Seperti yang tadi yang sahih salim ya, menghilangkan nun yang akhir. Kemudian itu yang mu'annas, ghaibah, seperti yang mudzakarnya, litamudda, litafirra, lita'abda, asalnya adalah sukun, kemudian menghindari dua huruf sukun bertemu, maka sukun yang akhir diganti menjadi fathah. Litamudda, litafirra, litahabda. Kemudian yang tasniyah, sebagaimana tasniyah yang mudzakkar, nun yang akhir dihilangkan, asalnya tamuddani, kafirwani, ta'abbani menjadi li tamudda, li tafirra, li ta'abba. Ya, untuk tasniyah dan akhir dihilangkan, alif tasniyah tetap ada. Kemudian yang bersama dengan nun jamak mu'annas, nun inas, ya, pada mudha'af yang sebelumnya dibahas, kalau bersama dengan nun inas, maka dia kembali ke asalnya. Yang mundu bersama dengan nun inas, kembali ke asal, huruf yang sama terurai, terpisah. Menjadi yamjudna, yakrirna, ya'wadna, seperti itu. Kemudian bersama mul amr, tetap keadaannya sebagaimana tadi disampaikan, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas, dhamir nun untuk jamak mu'annas, kemudian didahului lamul amr, maka keadaannya tetap, tidak ada perubahan, sehingga menjadi liyamdudna, liyafrirna, liya'dhanna. Ini untuk yang ghaib. Kemudian yang mukhatab, yang hadir, bentuk yang baru dari fi'il mudhari', ya, tamuddu, tafirru, ta'addu, untuk mukhatab, ya. Kemudian dibentuk amr, prinsipnya sama bagaimana sebelumnya, menghilangkan huruf mudhari'ah dan huruf akhir disukun kalau asalnya dhammah. Ya. Ketika huruf mudhara dihilangkan, samuddu, tafirru, ta'addu, huruf awal berharokat, ya. Mimnya dhammah pada tamuddu, tafirru fa'nya kasrah, ta'addu 'ainya fathah, sehingga tidak ditambahkan hamzah wasal. Ya, tidak ditambahkan hamzah wasal karena hasilnya huruf awal sudah berharokat. Ya. Adapun huruf akhir tadi asalnya dhammah, kemudian dibentuk amr menjadi sukun, ya, karena itu hurufnya sama, sehingga akan bertemu dua huruf sukun, maka sukun yang akhir diganti menjadi fathah. Ya, menghindari dua huruf sukun bertemu. Ya, sehingga hasilnya menjadi mudda, firra, abba. Ya, fi'il amr untuk mudha'af menjadi seperti ini. Anta, yang untuk anta, ya, mudda, firra, abba. Untuk yang tasniyah, bersama dengan alif tasniyah, ya, dan asalnya ada nun akhir, kemudian dihilangkan nun tersebut, menjadi mudda, firra, abda. Yang bersama dengan wawu jamaah menjadi muddu, firru, abdu. Nun yang akhir dihilangkan. Dan tentunya tadi huruf mudhara'ah juga dihilangkan. Yang bersama dengan ya mukhatabah menjadi muddi, firri, abdi. Nun yang akhir dihilangkan. Ini asalnya tamuddina, tafirrina, ta'addina. Nun yang akhir dihilangkan dan huruf mudhara'ah juga hilang. Untuk yang tasniyah menjadi mudda, firra, abba. Nah, kemudian itu yang jamak mu'annas. Ya. Bagaimana diketahui ketika bersambung dengan jamak mu'annas, nun jamak mu'annas, maka huruf yang idgham itu terpisah, terurai kembali, kembali ke asalnya, sehingga tadi menjadi tamjudna untuk mukhatab, ya, dengan ta, tamjudna, tafrirna, ta'udna, ya, tamjudna, tafrirna, ta'udna, ya, ini dibentuk amr, huruf mudhara dihilangkan. Adapun akhirnya tetap, ya, karena bersambung dengan nun inas, maka akhirnya tetap. Jadi dia hanya menghilangkan huruf mudhara'ah. Dan didapati apa? Huruf awal itu sukun. Tan dudukna. Tan dihilangkan, nunnya sukun. kasrirna taknya dihilangkan, taknya sukun huruf awal. Tawwana tak dihilangkan, ainnya sukun. Sehingga ditambahkan hamzah wasal. Ya. Dan harakatnya melihat harakat ain kalimahnya. Umdudna ini dhamma, maka ini dhamma. Umdudna ini kasrah, maka hamzahnya kasrah. Isrirna ini fathah, maka hamzahnya kasrah. Isbatna. Ini. Sehingga hasilnya di situ menjadi umdudna, isrirna, i'qbadna. Ini untuk yang mudhari, ya, perubahannya seperti ini. Sebagai contoh, ya, untuk diterapkan pada yang lain. Dari ini ada yang ditanyakan? Ini dulu untuk pembahasan tentang fi'il amr yang bentuk fa'il. Kemudian nama ada jenis yang mu'tal, ya, bisa dibaca dulu, dilihat, diperhatikan, dipelajari kira-kira apa yang berubah pada mu'tal, baik itu mu'tal fa, mu'tal ain, maupun mu'tal lam, ya, bagaimana yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini, coba diperhatikan dulu, insyaallah nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alahu minkum kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini dulu, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.